Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Ahad pagi Masjid Al-Asr Bukung Rejo rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan pagi hari ini kita akan baca kutipan atau kopian dari buku Tahqiqul Ifadah Bitahrir Mafhumil Ibadah, buku terbaik dalam masalah pengertian ibadah, cuma dalam satu pembahasan. Yang kita baca di Qawaid Tauhid Rububiyah dan Qawaid Tauhid Rububiyah Uluhiyah Wal Asma' Wa Sifat, kita telah jumpai definisi ibadah, namun definisi yang di atau pembahasan yang disampaikan kurang memuaskan. Maka untuk melengkapi hal tersebut, kita akan baca dari buku ini, Tahqiqul Ifadah. Yang poin pokok atau kemudian isi pokok buku ini membahas tentang apa itu ibadah yang jika diberikan kepada selain Allah merupakan kemusyrikan. Ibadah bukan dalam bab bid'ah, bab dalam bab tauhid dan syirik. Maka ada alama bahas ala awal hakikatul ibadati fi nusus syar'iyah, hakikat atau pengertian ibadah dalam dalil-dalil syariat. Aktsarul ulama'u, maka para ulama seringkali membahas mafhum artinya pengertian. Pengertian ibadah dari sisi hakikatnya dan substansinya, substansi bahasa Arabnya jauhar. Wa tanawwa'at, dan sangat variatif syaghatuhum, redaksi mereka. Wa ikhtalafat taraqibuhum, dan beda-beda susunan kalimat mereka. Fi ta'bir anhu, untuk mengungkapkan apa itu ibadah. Hanya kembali ke mafhumul ibadah. Sebagian definisi ibadah yang disampaikan ulama itu ada yang mufassal, ada yang detail, ada yang mujmal, ada yang global. Sebagiannya perlu ta'dil, perlu diedit. Liyakuna mustaqiman, supaya jadi definisi yang bagus, dan sebagiannya sudah tidak bisa lagi al-islah, diperbaiki. Ini karena definisinya definisi yang kurang tepat. Wal muta'amil, dan orang yang merenungkan madhamin artinya isi, dan orang yang memperhatikan, merenungkan isi perkataan mereka, akan menjumpai bahasanya penjelasan mereka untuk pengertian ibadah terbagi menjadi dua aliran. Ada dua pendapat besar tentang pengertian ibadah. Al-masarul al-awwal, aliran yang pertama adalah man iqtasara, adalah ulama yang membatasi fi tahdidi asliha, ketika menentukan dasar akidah, fi tahdidi asliha al-qalbi, ketika menentukan dasar apa itu ibadah, al-qalbi yang di hati, ala makna al-khudu' wa dhul faqat. Unsur pokoknya cuma dua. Ketundukan dan menghinakan diri faqat saja. Inilah definisi yang silih berganti padanya disampaikan oleh mayoritas para ulama, baik ulama bahasa Arab, ulama tafsir dan yang lain. Al-masaru al-thani, aliran yang kedua, man ulama yang menjadikan dasar hati bagi ibadah itu yarji ila, intinya adalah tiga hal. Khudu' wa dhul wa ma'nal hub. Ya, ketundukan, penghinaan diri dan cinta. Dan di antara ulama yang paling terkenal menempuh jalan ini adalah Ibn Taymiyah dan Ibn Al-Qayyim. Ya, catatan kaki. Kami tidaklah antusias untuk melakukan tarjih di antara dua pendapat ini. Li'annahuma, karena dua pendapat ini itu mirip-mirip berdekatan fil haqiqati wan natijah, pada hakikatnya dan hasilnya. Faqad yuqal, maka boleh jadi dikatakan bahasanya puncak ketundukan dan penghinaan diri manakala itu ikhtiari atas pilihan sendiri, yalzamu minhu, berkonsekuensi darinya, min haitsul asl, dari asalnya adalah adanya ghayatul hubbi, puncak rasa cinta. Sebagaimana telah diisyaratkan oleh Ibnul Qayyim dalam sebagian perkataannya. Kemudian, ini yang pertama, kenapa tidak perlu tarjih. Yang kedua, waqad yuqal, dan boleh jadi kita katakan, al-masaru al-awwal, pendapat yang pertama adalah pengertian ibadah dari sisi apa itu ibadah. Wal-masaru al-thani, sedangkan pendapat yang kedua adalah definisi ibadah bi'tibar, dengan melihat kaitannya dengan Allah Ta'ala. Artinya, definisi yang kedua adalah membicarakan tentang ibadah yang sah yang diperintahkan dalam syariat Islam. Jadi definisi yang pertama adalah ibadah sebagai ibadah. Boleh jadi ibadah kepada Allah, boleh jadi ibadah kepada selain Allah. Sedangkan definisi yang kedua itu membicarakan tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak ada pertentangan di antara dua definisi ini. Mau definisi A ataukah definisi B, tidak bertentangan. Cuma beda sudut pandang. Definisi A membicarakan ibadah, baik itu ditujukan kepada Allah ataupun selain Allah. Sedangkan definisi B atau yang kedua adalah ibadah dalam pengertian ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada dalam Islam. Fa mafhumul ibadah min haitsu hiya, maka ibadah sebagai ibadah definisinya adalah yakumu ala, tegak di atas dua unsur pokok, yaitu al-khudu' wa dhul, ketundukan dan penghinaan diri. Sedangkan ibadah kepada Allah la budda fihi, maka tidak boleh tidak harus ditambahkan unsur yang ketiga, yaitu al-mahabbah. Wada tafrik, dan pembedaan semacam ini telah diisyaratkan di sebagian ibarat perkataan Ibn Taimiyah. Kemudian kembali ke atas, kami tidak akan memaparkan huna di sini semua tilkal mafahim, pengertian-pengertian ibadah itu, karena demikian banyaknya. Wali anad dukul, dan karena masuk dalam rincian masalah ini, yukhijul bahas, mengeluarkan kajian ini dari rangkaiannya. Oleh karena itu kami akan cukupkan dengan menyebutkan al-mafhum as-sahih, pengertian yang benar tentang apa itu ibadah, yang jika diberikan kepada selain Allah maka syirik, maka itu kemusyrikan. Al-jari, yang dia berjalan di atas tuntutan dalil al-mu'tamadah yang bisa jadi pegangan. Kemudian pengertian ibadah berdasarkan pendapat yang pertama, yang mengatakan bahasanya ibadah itu iktisar, terbatas pada dua unsur, ketundukan dan menghinakan diri. Hasiluhu, intinya, inti pengertian ibadahnya adalah sebagai berikut. Definisinya adalah sebagai berikut. Maqamun ikhtiyariyun. Dia adalah kondisi ikhtiyari. Atas pilihan, tidak dipaksa. Yajtami'u fihi, terkumpul padanya. Ghayatul khudu'i ma'an yahayatid dhulli. Terkumpul padanya puncak ketundukan, ditambah puncak kepenghinaan diri. Yujibu alal mar'i ta'alluqa, yang ini mewajibkan dan mengharuskan seseorang at-ta'alluqa, untuk bergantung dengan yang dia sembah. Wal istislam, dan pasrah dengan kehendaknya. Wal hirs, dan antusias untuk terhubung dengannya, dan bekerja dan berbuat li'irda'ihi, untuk membuat dia ridha. Nah, ini definisi ibadah menurut menimbang pendapat dan konsep yang pertama yang mengatakan inti pokok ibadah adalah cuma dua unsur saja, yaitu al-khudu' wa dhul. Di beliau katakan definisi di atas yastau'ib itu lengkap, mencakup, lengkap mencakup jami' semua muhaddadat al-asasiyah. Unsur-unsur pokok yang tegak di atasnya konsep ibadah, pengertian ibadah min haitsu hiya, di mana ibadah sebagai ibadah. Yaitu tidak dikaitkan dengan Allah, namun ibadah sebagai ibadah. Ibadah murni ibadah tanpa dikaitkan dengan ibadah kepada Allah. Wa yakshif, dan definisi ini menyingkap anil furuqil mu'athirah, perbedaan yang mempengaruhi baina al-ahwal ad-dakhilah fihi wal kharijah anhu. Mempengaruhi antara keadaan dakhilah, keadaan internal, dan kharijah, keadaan eksternal. Kemudian beliau sarah definisi di atas. Ya, maka tadi diksinya disampaikan maqam, satu kondisi, satu posisi. Maka kata-kata maqam menunjukkan bahasanya ibadah adalah satu perkara yang tepat terpatri fi haqiqatil insan, pada diri seseorang, dan dia adalah menjadi sifat yang tersembunyi fi kianihi, dalam eksistensi dirinya. Kian dari kana yakunu kaunan kian, terjemahnya eksistensi, keberadaan. Wasu'ur thabit, dan perasaan yang bersifat stabil fi dakhilihi, dalam diri seseorang. Yu'athiru ala jawarihi wa af'alihi, yang itu memberikan pengaruh pada anggota badan dan perbuatannya. Nah, kebalikan dari maqam apa maksudnya? Walaisat mujarodata khatirin abirin, bukan hanya sekedar lintasan pikiran yang lewat, atau infialin nafsiin, atau infial emosi, atau kondisi emosional kejiwaan yang bersifat yang tidak stabil. Maka makom di sini maksudnya ibadah, makom di sini adalah kebalikan dari dua hal ini. Yang namanya ibadah itu bukan hanya sekedar lintasan pikiran. Dan yang namanya ibadah itu bukan hanya emosi sesaat. Nah, emosi sesaat. Namun dia satu hal yang terpatri dalam jiwa. Kemudian yang kedua, unsur yang kedua dari ibadah adalah ikhtiari, atas dasar pilihan. Artinya yang namanya ibadah, bahasanya ibadah itu nabi'atun, itu tumbuh dari atas dasar pilihan seseorang dan kehendaknya, murni kehendaknya, kehendaknya. Wa annaha, dan bahasanya ibadah itu satu kondisi, yaksudu al-mu'ayyanu, di mana person tertentu bermaksud ila talabusi biha, untuk berada padanya. Wa yas'a, dan dia berupaya untuk ittisaf, untuk bersifat dengannya dan perhatian dengannya. Wa yaghab fi, dan dia minat kuat fi adamil khuruji anha, untuk tidak keluar dari ibadah tersebut. Dari tidak keluar dari keadaan itu. Maka dia adalah kondisi yang memang diniatkan oleh orangnya. Dan orangnya tidak ingin keluar darinya dan ingin bertahan dengan bertahan padanya. Dala ala hadha, dalil poin kedua ini, ya hadal qaid, dalil dari poin ini adalah nusus syar'iyah, dalil teks syariat dan konsekuensinya dan kandungan bahasa Arab. Adapun dalil-dalil nusus syariah, maka semua teks alatidalat, teks syariat yang dalat menunjukkan syarat al-ikhtiar syarat tidak dipaksa wal hurriyah dan kemerdekaan fit taklif dalam pembebanan hukum. Wahia dan ini adalah tumathilu dan teks-teks tersebut tumathilu menggambarkan aslan kulian satu kaidah general qati'an yang tegas. Biasanya ibadah itu dinilai ibadah tanpa keterpaksaan. Itulah ibadah terhadap uluhiyah Allah, bukan ibadah terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala, di mana semua makhluk dipaksa untuk tunduk dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang tanpa pemaksaan adalah ketundukan terhadap uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang menerimanya dan ada orang yang tidak menerimanya. Adapun dari dalil dari sisi bahasa Arab, maka telah diisyaratkan oleh Az-Zujaji. Beliau sebutkan bahasanya konsep tanasuk dan ta'abbud, konsep ibadah dalam bahasa Arab, la yakunu ila bikhtiar, tidaklah ada kecuali berdasarkan kehendak. Haitsu yaqul, beliau katakan, wa aslul ibadati al-khudu'u wa tadallulu. Ini makna asal ibadah adalah ketundukan dan menghinakan diri. Diambil dari perkataan mereka, tariqun mu'abbadun, artinya jalan mu'abbad, artinya jalan yang mautu'an, sudah bolak-balik diinjak-injak, mudallalan ditundukkan, karena seringnya kegiatan berjalan padanya. Dari situ kemudian diambillah kata-kata al-abad, ini kata-kata hamba, karena dia sudah tunduk menghinakan diri kepada tuannya. Wal ibadatu dan ibadah adalah salayatul lati yastahiqu alaiha atibu. Walaysa kullu man khada'a li akhar, dan tidaklah semua orang yang tunduk kepada orang lain dikatakan dia telah menyembahnya, kecuali ketika dia tunduk kepadanya dan menghinakan diri tersebut, mujiban lahu dhalika ala nafsihi. Ini satu hal yang dia wajibkan atas dirinya sendiri. Wa mukiran lahu, dan dia mengakui, bi anna mukhalafata dzalika, bahasanya menyelisih hal tersebut, la tasa'ahu diyanatan, satu hal yang tidak boleh diyanatan secara agama. Ya, maka ya, dikatakan bahasanya ini tidaklah disebut ibadah kecuali ya, karena mujiban lahu dhalika ala nafsihi, dia wajibkan hal tersebut terhadap dirinya sendiri. Dan dia mengakui dan meyakini bahasanya keluar dari hal ini adalah satu hal yang tidak boleh. Ya, tadi wal abadah adalah solayah. Solayah itu tempat untuk menumbuk. Yushaku alaiha at-tib, ditumbuklah badannya, dilembutkanlah badannya, dan ditumbuk at-tibu tib. Ya, biasanya namanya tib, namanya parfum. Nah, itu tadi dikutip dari karya Az-Zujaji, Istiqaqul Asma'illahi. Faqauluhu hadha, maka perkataan kutipan yang tadi kita baca, mengandung isyarat pada sejumlah pesan, min adhariha, yang paling nampak adalah makna ikhtiar. Yang namanya ibadah itu harus mengandung unsur ikhtiar, pilihan. Wa'adamil ikrah, dan tidak dipaksa. Kemudian, Poin selanjutnya, terkumpul padanya dua hal, puncak ketundukan dan nihayatul dzul, dan puncak menghinakan diri. Yu'addu hadzal makna, maka poin ini dinilai aslan sebagai satu landasan dari sejumlah landasan hati al-mukawinah yang membentuk pengertian ibadah. Waqad tawaradat, dan silih berganti perkataan para ulama bahasa Arab, tafsir yang lainnya yang menyebutkan pesan ini dan menjadikannya sebagai landasan ibadah yang sangat asasi, yang la yatahaqqaqu ila biha, yang pengertian ibadah tidak akan terwujud kecuali dengannya. Semisal Zamakhsyari sekalipun mengatakan ibadah adalah aqsa ghayatil khudu'i wa tadalluli. Ibadah itu adalah aqsa yang paling jauh dari puncak ketundukan dan penghinaan diri. As-Samin al-Halabi mengatakan ubudiyah adalah menampakkan penghinaan diri. Al-ibadatu ablaru, dan ibadah itu lebih-lebih lagi. Li'annaha, karena ibadah adalah ghayatu tadalluli, adalah puncak dari menghinakan diri. Wala taliku, sehingga tidaklah layak ila biman, kecuali untuk zat yang lahu ghayatul ifdal, yang memiliki puncak al-ifdal jasa dan kebaikan. Kalbari ta'ala, semacam sang pencipta Allahu ta'ala. Baidawi asy-Syafi'i mengatakan ibadah adalah aqsa ghayatil khudu'i wa tadalluli, adalah yang terjauh dari puncak ketundukan dan menghinakan diri. Wa minhu, dan di antara contohnya, tariqun mu'abbadun, mu'abbadun ay mudallalun, ditundukkan. Ada ungkapan kain dul abdah, jika kain tersebut fi ghayati sofaqah. Walidhalika, oleh karena itu, maka kosakata ibadah la tusta'malu, tidaklah digunakan ila fil khudu' lillahi ta'ala, kecuali ketundukan kepada Allahu ta'ala. Safaqus thawb artinya kasufa, tebal. An-Nasafi di tafsirnya untuk iyyaka na'budu mengatakan al-makna nakhusuka bil ibadati, kami khususkan engkau ya Allah dalam ibadah. Wahia, dan definisi ibadah adalah aqsa ghayatil khudu'i wa tadalluli, adalah puncak dari yang terjauh dari puncak ketundukan dan menghinakan diri. Dan yang menyampaikan waqarra hadzal makna, dan yang menjelaskan ibadah itu mengandung dua unsur ini banyak sekali. Di antaranya adalah Naisaburi, Rahib Al-Asfahani, Ar-Razi, Ibnu Katsir, Al-Khazin, Al-Iji, Syaukani, Alusi, Abu Su'ud, dan yang lainnya. Yang mereka ini adalah rata-rata ulama tafsir. Wakadzalika, demikian juga sejumlah yang sangat banyak dari ulama bahasa Arab. Nah, kemudian ada sebagian mu'assirin mempermasalahkan definisi ini. Ini mempermasalahkan ungkapan ghayatul ghudu'i ma'ani hayatil dhulli. Ini sebagian orang belakangan, orang kontemporer mempermasalahkan ini. Karena gimana ngukur puncak katanya. Ini gimana ngukur puncak. Maka ini yang akan dibahas lebih panjang oleh beliau. Maka ghayatul khudu'i ma'ani hati dhulli al-murad, yang dimaksudkan dengan ghayah dan nihayah di sini adalah al-qadrul al-ali, kadar yang tinggi yang keluar dari ma'hud. Ma'hud artinya ma'ruf. Keluar dari keadaan yang telah dikenal, ma yumarisu an-nasu yang biasa dilakukan oleh banyak orang fi ta'amulatihim dalam interaksi mereka al-i'tiyadiyah yang biasa. Maka menghinakan diri, ketundukan dan cinta yang menjadi asas bagi pengertian tanasuk wa tadayun, pengertian ibadah, la buddha haruslah bersifat dengan a'lad darajat, derajat yang paling tinggi dan level yang paling tinggi, wa anqa al-ma'ani dan pesan yang paling bersih. Jadi yang dimaksud dengan puncak ketundukan itu artinya bukan hanya ketundukan biasa, ma'hud. Ma'hud di sini berarti terjemahnya adalah biasa. Keluar dari kadar yang tinggi, yang keluar dari apa yang sekedar biasa dilakukan oleh orang. Ya, nah, kadar ketundukan biasa, ini tidak istimewa. Ya, yang dimaksud dengan ghayah puncak, nah itu istimewa. Lebih dari sekedar biasa. Itu maksudnya. Walaisal muradu bihi, dan bukanlah yang dimaksudkan adalah penghinaan diri yang tidak ada kurang padanya. Biwajin minal wujuh, dari sisi manapun. Bukan pula cinta yang tidak ada al-khalal, tidak ada kekurangan padanya dalam satupun bentuk. Sebagaimana anggapan sebagian muasirin orang kontemporer. Di antara orang kontemporer yang beliau maksudkan adalah penulis buku Ru'yah Wahabiyah li Tauhid wa Aqsamihi, tulisan Utsman An-Nabilisi. Nah, dia mempermasalahkan definisi ibadah dengan kata-kata ghoyatul khudu'i atau wa ghoyatul hubbi wa ghoyatul dhulli. Ya, karena dinilai bahasanya yang dimaksud dengan ghoyah itu keadaan sempurna 100% tanpa cacat, tanpa kurang, dianggap demikian. Padahal bukan demikian yang dimaksudkan. Ya, dan dalam bahasa Arab biasa disebut puncak, maksimal, kemudian ideal atau kalimat-kalimat semacam itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dan maknanya artinya sesuatu yang lebih dari sekedar yang biasa. Ma inama al maqsudu bi, namun yang dimaksudkan adalah derajat yang tinggi yang keluar dari kadar biasa. Dan penggunaan semacam ini satu hal yang telah dikenal dan dipakai dalam bahasa para ulama dan umumnya orang. Misalnya, maka umumnya orang Arab mengatakan ketika ada orang yang dermawan banget, maka akan dikatakan balagha Zaidun nihayatal karami. Zaid itu telah sampai pada level tertinggi dari kedermawanan. Apakah artinya tidak ada orang yang lebih dermawan daripada dia? Enggak, bukan demikian. Boleh jadi ada yang lain yang lebih dermawan. Namun ini mau mengatakan dia dermawannya jauh di atas rata-rata. Nah, ada dermawan rata-rata. Ini dermawan biasa. Lah kalau ini dermawannya dermawan jauh di atas rata-rata. Layak suduna, tidaklah mereka maksudkan bahasanya Zaid itu telah sampai pada marhalah satu posisi yang tidak mungkin ada satu orang yang bisa mengejarnya bihalin sama sekali. Namun yang mereka maksudkan dengan kalimat ini bahasanya anau balagha, dia telah sampai martabatan satu posisi tu'addu yang dinilai min a'la darajatil karami wal judi. Dah derajat al-karam, kedermawanan, wal jud dan kedermawanan yang paling tinggi. Misalnya lagi, orang Arab mengatakan wasala amrun ila nihayati syaja'ati wal iqdami. Iqdam semakna dengan syaja'ah. Amr itu telah sampai pada akhir dari keberanian. Layak suduna, mereka tidaklah memaksudkan bahasanya Amr telah sampai pada satu posisi, tidak mungkin ada satupun orang yang bisa berani, yang punya keberanian seperti dia. Namun yang dimaksudkan adalah Amr ini telah sampai pada derajat yang sangat tinggi dalam masalah keberanian, keluar dari al-ma'hud at-tabi'i. Keberanian yang dikenal, yang itu tabi'i, yang wajar. Keberanian yang wajar. Keberaniannya di luar kewajaran, maka disebut dengan nihayati saja. Itu bahasanya orang Arab. Maka disebut dengan ghoyah, disebut dengan ghoyatul karam, disebut dengan nihayatu saja, dan sebagainya. Itu artinya tidak normal, di atas rata-rata. Nah, itu contoh dalam bahasa Arab keseharian. Dan para ulama pun telah iktamada hadat tarkiba, memakai susunan kalimat semacam ini dengan satu derajat yang tak terhitung untuk menjelaskan berbagai hal dalam bidang bahasa Arab ataupun syariat tanpa ada pengingkaran dari mereka. Fa inna katarhum yaquluna, maka Anda jumpai ada ulama yang mengatakan hadzal qaulu fi ghayatil ihkami wa nihayatil ithqani, perkataan ini sangat-sangat bagus. Ini perkataan ini telah sampai pada puncak bagusnya kalimat. Wa nihayatil itqan. Itqan artinya bagus. Dan dia berada dalam nihayah, akhir dari kalimat yang bagus. Misalnya, tentang satu hadis. Hadal hadisu balagha ghayatas sihati wa nihayatas thubuti. Hadis ini telah sampai pada puncaknya kesahihan hadis. Wanihayat tersubuh tidak telah berada pada akhir dari validitas hadis. Demikian juga sebaliknya. Waraiyu fulanin fi ghayatid da'fi. Pendapat fulan itu berada dalam puncak kelemahan. Apakah tidak ada pendapat yang lebih jelek daripada pendapat dia? Boleh jadi ada. Namun ini, pendapat ini jeleknya sudah kebangetan, tidak wajar. Tidak wajar. Maka disebut dengan nihayatul da'fi. Wa zaitun fi nihayatil zaka'i. Zaid itu sangat berada dalam puncak kecerdasan. Wa dhalikal kitabu balaghaya ghayatal kamali. Buku itu telah sampai dalam puncak sempurna. Nah, maka dan ini banyak dijumpai di perkataan para ulama. Maka seandainya kata-kata ghoya atau nihaya, ghoyah titik-titik, nihayah titik-titik itu satu perkataan yang global atau tarkiban susunan kata yang ghamidhon, tidak jelas maknanya, lama saha tentu tidak bisa ayatawaradu ala isti'malihi, silih berganti digunakan bitil kal kasrati, sangat banyak. Sehingga intinya yang jadi maksud para ulama fidalika menggunakan kata-kata ghoya, kata-kata nihaya adalah sesuatu tersebut telah sampai pada derajat yang tinggi dari al-ittisaf, bersifat dengan sifat yang disebutkan, yang itu keluar dari keadaan normal. Wa maqalatum, perkataan mereka allati ja'a fiha, yang terdapat padanya penggunaan kata-kata ghoyah titik-titik, nihayah titik-titik, kathiratun jiddan, banyak sekali. Akan tapi kami akan cukupkan kutipan sebagiannya. Adapun ulama bahasa Arab, kita jumpai Al-Khalil Al-Farahidi mengatakan samkun nabati, ni tumbuhan samak itu balagha ghoyatat tuli, itu sangat tinggi pohonnya. Kemudian kalau ada kata-kata nakhlah samiqah, atau itu satu tumbuhan itu disebut samak, samakon nabat, artinya tumbuhan tersebut batangnya tinggi banget. Nakhlah samiqah artinya tawilatun jiddan. Nakhlah pohon kurma, samiqah artinya tinggi sekali. Maka perkataan Khalil Al-Farahidi ini qaulun sharihun, adalah perkataan yang tegas, bahasa yang kata-kata royah digunakan dan yuradu biha, maksudnya adalah al-mubalaghatu fil wasfi, hiperbol dalam satu sifat, dan bukanlah maknanya dalam bahasa Arab menetapkan kesempurnaan yang tidak memiliki kekurangan sedikit pun. Wa yaqulu aidan al-Khalal al-Farahidi juga mengatakan ya jabartu fulanan fastabara ay nazalat bi faqatun, artinya dia tertimpa faqatun kemiskinan, fa asantu ilaihi lalu aku berbuat baik kepadanya, wastajbartuhu idza kana dzalika minka, dan kata-katanya istajbara itu jika hal tersebut adalah bita'ahudin dengan perhatian, ini mahlu syahidnya, hatta tablugha ghayatal jabri, sehingga sampai pada puncak tertambal dan tertutup dan terpenuhi apa yang menjadi kemiskinannya. Seorang ulama bahasa Arab yang lainnya namanya Al-Azhari berkomentar tentang sebuah buku dalam dunia bahasa Arab, ra'aitu ana min awwali dhalikal kitabi, aku melihat buku tersebut tafariqa ajza'in, terdiri dari beberapa bagian dengan tulisan khat Muhammad bin Qaswarah, lantas aku tasafahtu, aku buka-buka bab-babnya, fawajadtuha ala ghayatil kamali, maka ku jumpai buku tersebut ala ghayatil kamali. Wa wala yaqsudu, tentu beliau ini tidaklah bermaksud bidarati secara pasti bahasanya buku tersebut telah sampai pada satu derajat yang tidak kurang padanya, yang tidak ada seorang pun yang bisa yusarikuhu, menemaninya, menyainginya. Namun yang dimaksud buku tersebut balagha darajatan aliyatan jiddan, dan maksudnya buku tersebut telah menyampai derajat yang tinggi sekali dalam kesempurnaan wal itqan dan bagus. Kemudian paragraf di bawahnya, wa ammal fuqaha, adapun contoh perkataan para ulama fikih, maka kami akan berbatasi pada perkataan Al-Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i sangat sering menggunakan susunan kalimat ini, royah titik-titik itu, beliau hobi menggunakannya. Fi bayan, ketika beliau menjelaskan perkataannya, wa takrirat, dan penjelasannya. Haitsu yaqul, Al-Imam Syafi'i mengatakan, wala lahu, tidak boleh bagi seorang, ayusaliya salatal khawfi, untuk mengerjakan salat khawf, fi khawfin duna ghayatil khawfi, manakala ketakutannya bukanlah berada dalam puncak ketakutan. Ila aysaliha salatan, maka kalau belum berada dalam puncak ketakutan, dia mengerjakan salat-salatan dengan salat yang seandainya dikerjakan oleh selain orang yang ketakutan, itu sah baginya. Maka yang jadi mahalu syahid duna ghayatil khawfi, puncak ketakutan. Imam Syafi'i mengatakan tentang memandikan mayit, fa idza kana alaihi wasakhun, jika di badan si mayit tersebut terdapat kotoran, dan negeri tempat tersebut adalah negeri yang dingin, atau ada pada badannya satu penyakit, la yablughu, yang tidak akan sampai air, kalau air itu tidak dihangatkan, tidak sampai bisa membersihkan badannya, ghayatal inqai. Apa ghayatal inqai? Ya, betul-betul bersih. tidak kemudian puncak bersih artinya tidak ada kotornya secuil pun. Nah, ya. Ya, boleh jadi masih ada kelewatan satu dua, tidak apa-apa. Ada daki, masih ada ya, dakinya, tidak ya, apa-apa. Namun sudah betul-betul bersih. Bukan berarti bersih 100%, tidak ada dakinya sama sekali. Wa yaqulu Imam Syafi'i mengatakan berbicara kepada orang yang menyelisihinya. Dan riwayat dari para sahabatmu yang sabitah, yang valid, ingda menurut mereka. Mawu sifat apa yang telah disebutkan dari Ali, Umar, Abu Dzar. Minariyati berupa riwayat yang tidak bisa ditolak oleh satupun orang yang berilmu. Semuanya, tidak ada satupun orang yang berilmu yang menolak. Annaha ghoyatun fi thabati. Bahasanya dia adalah ghoyah dalam validitasnya. Ya, intinya, ya itu biasa. Kata-kata ghoyah dan tadi, satu hal yang biasa dalam bahasa Arab dan bahasa para ulama, dan maknanya artinya sesuatu yang di luar kadar ma'ruf, satu hal yang telah dikenal, satu hal yang tabii, satu hal yang biasa dan wajar. Masih penjelasan panjang karena ini dinilai di antara hal yang sangat penting. Ada kemudian bantahan segala, ada yang di halaman sampai 42 itu masih ada bantahan untuk masalah ghoyah. Ya, bisa di halaman 45. Baris 3 dari bawah. Walakin yuqalu huna, akan tapi di sini kita sampaikan, anal af'al at-ta'abudiyah nau'ani. Bahasanya perbuatan yang nilainya ta'abudi itu ada dua macam. Yang pertama adalah ibadatun mahdhatun, adalah murni ibadah. Itulah perbuatan yang tidak terdapat dalam syariat illa muta'abbadan biha, kecuali dipakai sebagai ibadah. Contohnya salat, puasa, haji, wudu, zikir dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, ibadatun laisat mahdhatan, ibadah yang tidak murni ibadah. Maksudnya adalah, maknanya adalah ibadah yang muhtamilah, mengandung kemungkinan. Takunu fi ba'di suwariha, di sebagian bentuknya adalah ibadah kepada Allah, dan di bentuk yang lainnya bukan ibadah. Wa yajuzu fi'luha min ajlil makhluqin, dan boleh melakukannya ditujukan kepada makhluk. Semacam bersujud yang pernah dibolehkan, semacam sujudnya malaikat kepada Adam, berdiri, menyembelih dan perbuatan yang lainnya. Adapun al-ibadat al-mahdah, maka ibadah yang murni ibadah, maka dia menunjukkan puncak ketundukan dan penghinaan diri biwadai syariah. Karena ketentuan syariat. Ketentuan syariat sendiri menetapkan itu, itulah puncak ketundukan dengan mengerjakan salat, dengan mengerjakan puasa, dengan mengerjakan haji. Maka semua amal yang dijadikan oleh syariat sebagai ibadah yang murni ibadah, artinya syariat qarrat menjelaskan bahwa perbuatan tersebut fi miqyasiha, dalam parameternya, dalun menunjukkan alamat taqsuduhu, apa yang Anda inginkan berupa pesan ketundukan dan penghinaan diri. Maka syariat menjadikan salat sebagai ibadah mahdhah, maknanya salat itu dalam parameter syariat menunjukkan pada substansi ibadah, jauhar, substansi apa esensi, substansi ibadah walubbuha dan intinya yang terletak di hati. Sehingga falayahuku li ahadin, tidak boleh bagi siapapun untuk mengatakan solat sendiri qad la tadullu, boleh jadi tidak menunjukkan puncak penghinaan diri dan ketundukan dalam syariat. Walidha, oleh karena itu maka boleh diberikan pada selain Allah dalam sebagian keadaan. Nah, perkataan ini adalah penentangan kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua tentang ibadah yang ghair mahdhah, yang maknanya adalah al-af'al mal-muhtamilah, perbuatan yang dimungkinkan maknanya ibadah dan ataukah bukan ibadah. Fahiyah, maka perbuatan ini laisa dalatan, tidaklah menunjukkan puncak penghinaan diri dan ketundukan dengan sendirinya, dengan semata-mata perbuatannya. Itlau kanat dalatan ala dalika binafsiha, karena seandainya itu menunjukkan pada puncak penghinaan diri dengan semata-mata perbuatan, tentu syariat tidak akan membolehkan untuk dikerjakan kepada bagi selain Allah. Karena syariat tidaklah membolehkan memberikan satu pun dari bentuk ibadah kepada selain Allah di zaman manapun, di zaman kapanpun, wa makanin dan di tempat manapun. Fil isyarati ila hadzal makna, mengisyaratkan makna ini terdapat perkataan As-Sam'ani. Jika ada orang yang bertanya bagaimanakah boleh bersujud kepada selain Allah? Fa idza jaza sujudu, jika boleh sujud kepada selain Allah, maka kenapa tidak boleh ibadah kepada selain Allah? Maka jawabannya, ibadah adalah puncak penghormatan, puncak dan puncak penghormatan tidak boleh ditujukan kecuali untuk Allah. Sedangkan sujud adalah salah satu bentuk merendahkan diri dan ketundukan dengan meletakkan pipi atau dahi pada tanah. Wa wadunal ibadati, yaitu maksudnya ibadah mahdhah. Maka dia satu level di bawah ibadah, yaitu ibadah mahdhah. Sehingga fala yamtani, maka tidaklah mustahil dibolehkannya hal ini lil bashar, pada manusia, kal inhina, semacam memungkukkan punggung. Wa hadzal makna, pesan ini juga telah diisyaratkan oleh Ibnu Taimiyah dalam perkataannya. Adapun ketundukan wal kunut, kepatuhan dengan hati dan pengakuan dengan rububiyah dan ubudiyah, fala yakunu alal itlaq, maka itu tidak boleh kecuali hanya untuk Allah wahdahu semata. Dan jika untuk selain Allah, maka ini tidak boleh dan satu hal yang batil. Sedangkan syariat, sedangkan sujud adalah salah satu syariat. Maka ketika Allah perintahkan kita untuk bersujud kepadanya, seandainya Allah perintahkan kita untuk bersujud pada salah satu makhluk selain Allah, niscaya kita akan sujud kepada makhluk tersebut dalam rangka taat kepada Allah. Ithaba, karena Allah menginginkan agar kita menghormati orang yang kita sujud padanya. Dan seandainya lam yufrat alaina as-sujudu, sujud itu tidaklah diwajibkan kepada kita, maka dia tidaklah wajib al-battata sama sekali fi'luhu, mengerjakannya. Kemudian unsur yang lainnya, untuk unsur selanjutnya untuk definisi ibadah, wa qauluhu tujibu alal muayyan at-ta'alluqa bima'budihi, yang namanya ibadah itu keadaan yang tepat di dalam jiwa yang tadi telah disebutkan, yang mewajibkan pada orang tertentu untuk menggantungkan dirinya bima'budi, dengan yang dia sembah, dan pasrah dengan kehendaknya dan antusias untuk terhubung dengannya dan beramal untuk membuat dia ridha dan senang. Nah, hadza huwa asatru sani, ini bagian yang kedua. Definisi ibadah yang tadi kita sebutkan itu bisa dibagi menjadi dua bagian. Ini adalah bagian yang kedua dari pengertian ibadah. Kalau bagian yang pertama itu berbicara tentang hati, Itu berbicara tentang hati. Adapun bagian yang kedua ini adalah al-janib al-amali, dataran praktek dalam lahiriah. Artinya ibadah itu bukan hanya aktivitas hati saja, namun ibadah itu hakikatun adalah sebuah nama murakabatun yang tersusun dari dua hal, yaitu aktivitas batin, aktivitas hati, dan aktivitas lahiriah. Faya maka ibadah itu tajma'u memuat yang pertama ma fil qalbi isi hati, berupa puncak penghinaan dan ketundukan. Kemudian yang kedua, wa mayat ba'udhalika, dan apa yang jadi derivatnya berupa keadaan hati. Wa baina lawazimi dhalika, dan diantara konsekuensinya adalah sejumlah aktivitas lahiriah berupa kepasrahan kepada kehendak al-ma'bud, kepada kehendak sang al-ma'bud dat yang disembah, dan berupaya untuk membuat ridhonya dan antusias untuk terhubung dengannya. Dan satu hal yang mumtana', satu hal yang mustahil, terwujud dalam hati seseorang puncak penghinaan diri dan puncak ketundukan limu'ayyanin pada pihak tertentu. Limu'ayyanin ma pada pihak tertentu, kemudian tidaklah nampak ketundukan itu pada anggota badannya. Tidak nampak pada anggota badannya fi'lun minal af'ali, satu pun perbuatan yang menunjukkan apa yang jadi konsekuensi, apa yang nyata di dalam hatinya. Fa'ayu amalin zahirin, maka semua aktivitas lahiriah yang tidak muncul dari puncak ketundukan dan penghinaan diri, maka dia bukan ibadah. Dan semua makna dalam hati, semua sifat hati ya la yastalzim, yang tidak mengharuskan amal secara lahiriah, maka dia bukan ibadah. Maka jangan dibayangkan bahasanya ibadah itu hanya dengan aktivitas batin saja. Namun jangan pula dibayangkan bahasanya ibadah itu dengan aktivitas lahiriah saja. Walakin labudda fi kulli fardin min afradiha, namun tidak boleh tidak bagi setiap person untuk terkumpulnya dua hal ini ma'an sekaligus. Dan wahadal makna dan makna ini yaitu vitalnya tersusunnya ibadah antara amal lahiriah dan batiniah telah diisyaratkan oleh takrir penjelasan sejumlah ulama. At-Tabari mengatakan, makna ibadah adalah ketundukan kepada Allah dengan mentaatinya, menghinakan diri kepada Allah bil istikanati, dengan merasa rendah kepada Allah. Al-Wahidi di definisinya tentang ibadah, dia adalah ketaatan ma'al khudu' plus ketundukan. Sam'ani mengatakan dia ketaatan bersama dengan menghinakan diri dan ketundukan. Ya, semuanya menyampaikan ketaatan, ketaatan. Artinya dia aktivitas lahiriah. Dan Qurtubi mengatakan iyyaka na'budu artinya nuti'u, kami taat. Wal ibadatu, dan ibadah adalah ketaatan dan merendahkan diri. Al-Baji mengatakan, Al-Baji Al-Maliki mengatakan ibadah adalah ketaatan dan menghinakan diri kepada Allah Ta'ala dengan mengikuti apa yang dia syariatkan. Dan ada banyak kutipan-kutipan yang lain. Kemudian halaman 48 bait paragraf kedua dari bawah. Summa inna tahdida, kemudian penentuan apa itu ibadah, mana perbuatan ibadah, perbuatan lahiriah, satu perbuatan lahiriah itu ibadah dan mana bukan ibadah. Ini yang aku maksudkan tahdid, penentuan aktivitas yang tadulu menunjukkan puncak penghinaan diri dan ketundukan, marji'uhu ila syari'ati, parameternya adalah syariat. Fahiyah maka syariat adalah al-masdarul wahidu, sumber satu-satunya dalam menentukan amal yang termasuk dalam pengertian ibadah. Fakama anna tahdida ma yadkhulu fi mafhumil imani minal a'mali, maka sebagaimana penentuan amal apa yang termasuk dalam iman dan mana yang tidak termasuk dalam iman, la yakunu illa min kibali syariati, tidaklah ada kecuali ditentukan oleh syariat, maka demikian juga penentuan ma yadkhulu fil ibadati, apa yang termasuk ibadah dan apa yang tidak termasuk ibadah. Fal babu fi dhalika wahidun la yakhtalifu, maka bab dalam masalah ini sama. Kita katakan cabang iman itu yang mana, kita mengikuti dalil. Tidak boleh ngarang-ngarang sendiri, oh ini cabang iman. Di antara cabang iman adalah begini-begini. Tidak boleh. Maka sama dalam masalah menentukan, oh ini perbuatan yang nilainya ibadah, yang menunjukkan puncak ketundukan dan puncak kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka babnya sama, la yakhtalifu, tidak berbeda. Wa dalalatun nususi syar'iyyah, dan dalil teks syariat menunjukkan bahasanya ibadah itu qismani, dua macam sebagaimana tadi telah diingatkan. Ada ibadah yang murni ibadah, itu definisinya apa? Lam tarid fi syari'ati ila muta'abadan biha lillahi ta'ala. Tidak terdapat dalam syariat perbuatan tersebut kecuali dijadikan sebagai alat untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Sedangkan ibadah yang bukan mahdhah, maka juga timbangannya syariat. Wayal ibadatu, itulah ibadah yang berbeda-beda keadaannya. Di sebagian keadaan dia adalah ibadah untuk Allah, dan di sebagian keadaan yang lainnya dia bukan ibadah, sehingga boleh diberikan kepada makhluk. Kemudian fakulu makana minal ibadat, maka semua yang semua ibadah mahdhah, maka semata-mata melakukannya menunjukkan ibadah kepada Allah Ta'ala, dan semata-mata memberikannya kepada makhluk menunjukkan ini kesyirikan, ibadah kepada selain Allah. Ya, maka ini dari sini konsep kapan syirik dalam ibadah. Kapan terjadinya syirik dalam ibadah. Ini kata kuncinya di sini. Jika dia adalah ibadah mahdhah, ditujukan kepada makhluk, indah, selesai, maka itu syirik. Kemudian yang kedua, wa amal ibadatu ghairul mahdhah, jika ibadah itu bukan ibadah mahdhah, perbuatan tersebut statusnya dalam syariat bukanlah pure ibadah berdasarkan nusus syar'iyah. Dia bukan pure ibadah. Boleh jadi ibadah, boleh jadi tidak. Misalnya di tempat kita ada orang yang memberikan kemudian persembahan dalam bentuk hasil pertanian dan buah-buahan. Untuk bawa, kemudian jadikan gunungan, kemudian ditaruh. Ini syirik, apakah bukan? Ini, kita lihat ke dalil-dalil syariat, tidak ada yang bahas tentang masalah itu. Kalau menyembelih ada. Tapi kalau hasil panen sama buah-buahan, gunungan buah-buahan, nah, enggak ketemu. Atau minimal saya tidak jumpai, tidak ketemu. Ini sebagai sebagai bentuk ibadah kepada selain Allah. Maka mungkin gitu. Maka ini masuk di poin yang kedua. Wa amal ibadatu ghairul mahdhah, dan sesuatu yang tidak pure ibadah, tidak murni ibadah, fala takunu ibadatan lillahi, maka dia tidaklah ternilai ibadah kepada Allah illa bin dimami makna min ma'anin, kecuali ditambahkan satu makna, ditambahkan satu kondisi, satu keadaan yang kuluha ila da'iratil ibadati, yang memindahnya kepada lingkaran ibadah. Waliyakunu sarfuha, dan tidaklah membelokkannya kepada selain Allah, tidaklah kemudian bernilai ibadah dan ibadah kepada selain Allah ila bintimami dzalikal makna, kecuali dengan ditambahkannya dan digabungkannya makna tersebut. Maka kemudian dibuatlah gunungan buah-buahan atau sayur mayur untuk disuguhkan kepada seseorang. Maka ini ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, manakala ada al-ma'ani yang melekat pada hal tersebut. Yang dengan melekatnya hal tersebut, ini jadilah dia ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan apa itu al-ma'ani itu? Al-ma'ani itu ya, lima hal yang kemarin telah kita bahas di pertemuan yang lewat. Ketika membahas sujud. Itu yang dimaksud dengan al-ma'ani. Ya, lima hal yang kemarin telah kita bahas. Maka ketika gunungan buah-buahan ini kok ditujukan kepada batu, ditujukan kepada pohon, maka kemarin telah kita bacakan bahasanya, di antara al-ma'ani yang menyebabkan sesuatu itu bernilai kemudian membuat dia adalah ibadah, dan manakala itu ditujukan pada benda-benda tertentu yang akal sehat, orang yang berakal tidak akan menghormatinya. Kalau normal tidak ada penghormatan dengannya. Ini pohon, ini kemudian dan sambil merendah-rendah kemudian ditaruhlah gunungan buah-buahan. Ini. Maka ketika dia ditujukan kepada pohon, dan pohon atau batu itu satu hal yang ini, kalau nggak salah itu nomor dua atau nomor berapa? Oh, nomor yang pertama. Yang akal sehat mengatakan tidak ada penghormatan untuk semacam ini. Kenapa batu harus kemudian mendapatkan sikap-sikap semacam itu? Nah, maka ini ibadah. Maka memberikan gunungan buah-buahan, gunungan sayuran itu jadi ibadah. Meskipun nyodorkan buah-buahan itu belum tentu ibadah. Tapi ketika hal tersebut kemudian indimam ma'nan minal ma'ani, ditambahkan padanya salah satu dari lima makna, salah satu dari lima hal tersebut yang kuluha, ya, maka perbuatan tersebut, maka karena dengan ma'ani tadi, dengan salah satu dari lima hal tersebut, berpindahlah perbuatan tadi ila da'iratil ibadati, ke dalam lingkaran ibadah. Walayakunu sarfa li ghairillah, dan jika ini ditujukan kepada selain Allah, maka itu tidaklah dinilai ibadah kepada selain Allah ila ibn dimam dalikal ma'ana, kecuali jika ditambahkan salah satu dari lima hal itu. Wabina'an ala takrirati sabiqah, dan berdasarkan penjelasan yang telah lewat, yumkin ayuqal, mungkin kita katakan, fi ta'rifil ibadati, untuk definisi ibadah, hiya, ibadah adalah sebagai berikut. Maka kalau tadi panjang, definisinya panjang, maka di lebih luas supaya lebih ringkas, maka ibadah bisa didefinisikan sebagai berikut. Yal a'malul batinatu wadh-dhahiratun nabi'atu an ghayatil dhulli wa nihayatil khudu'i fil qalbi. Dia adalah sejumlah amal batin, amal hati, dan amal lahiriah yang tumbuh, yang muncul dari ghayatil dhulli, puncak penghinaan diri dan puncak ketundukan, fil qalbi, yang ada dalam hati. Fahati siyarah, maka redaksi ini mutafiqotun, selaras bersama dengan redaksi sebelumnya. Selaras dalam maknanya. Cuma beda ma'aha, kalau dibandingkan dengan redaksi sebelumnya, cuma beda susunan dan kosakatanya saja. Wahiyah, dan definisi ini muqaribatun fi taraqibiha, itu sangat mirip susunannya dengan definisi Ibnu Fawraq, seorang ulama Asy'ariyah. Lil ibadati, untuk ibadah. Haitsu yaqul, di mana dia mengatakan. Hiyal af'alul waqi'atu ala nihayati ma yamkunu minat tadalluli wal khudu'i al mutajawizi litadallul ibadi ba'dihim li ba'din. Bagus sekali definisinya. Ya, ibadah adalah perbuatan yang terjadi ala nihayah, berada dalam puncak, ma yamkunu, yang tersembunyi. Tersembunyi dalam hati. Atau itu ma yamkunu atau ma yumakkinu atau terpatri kuat, maaf. Kalau yang tersembunyi itu kafnya di depan, kaf mim nun. Ala nihayati ma yumakkanu, puncak dari apa yang terpatri minat tadalluli wal khudu'i, maka betul-betul terpatri ketundukan, ke penghinaan diri dan ketundukan. Nah, apa itu nihayah? Al mutajawiz li tadallul ibad ba'dihim li ba'din. Yang namanya nihayah itu adalah manakala melampaui penghinaan diri sebagian orang dengan satu orang dengan yang lain, atau apa, lebih dari sekedar biasa di dunia manusia, merendah yang biasa. Karena orang dengan yang lain itu merendah. Nah, kalau merendah yang sebagaimana satu orang dengan orang yang lain, itu bukan ibadah. Karena itu merendah yang biasa. Yang nilainya ibadah adalah yang tidak biasa. Merendah kepada orang, kepada makhluk yang tidak biasa. Maka definisi ibadah dari Ibnu Fawraq adalah lil ibadati, untuk ibadah, yu'addu min afdalil siyaghati ta'rifiyah. Maka dinilai adalah siyarah, redaksi ta'rifiyah, pengertian lima fumil ibadah, untuk konsep ibadah yang min afdal, termasuk yang terbaik, yang disebutkan oleh para ulama terdahulu. Wa ya mutafiqatun, dan dia adalah selaras dengan pesan fil makna secara pesan, selaras dengan definisi alati sarahtu quyudahu qablan, yang telah saya jelaskan poin-poinnya sebelumnya. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Masih perlu sekali lagi, insya Allah di pertemuan yang akan datang kita selesaikan pengertian ibadah dari kopian yang kita bagikan pada antum sekalian. Sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa akhdawana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, silakan jika ada pertanyaan.